Selanjutnya dari Agus. Mbah, mohon sarannya untuk anak yang sudah capek dengan sikap dan cara pikir ibunya, karena setiap hari saya bertentangan. Padahal dalam Islam, orang tua nomor satu apalagi ibu. Mungkin wonten wirid utawi tirakat, Mbah Nun, matur nuwun. Ya, ini banyak dialami oleh anak-anak saya di mana-mana ya. Itu bisa soal pekerjaan, yeah. Ibu bapak tidak cocok, bisa soal kuliah di mana bapak ibu memaksa kuliah kedokteran misalnya, yeah. Kamu sukanya diisi misalnya gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi ini hubungannya sama fadilah dari dirimu, terus pengetahuan mengenai dirimu, kemudian aplikasi dalam sistem, yeah, sosialnya itu. Perbedaan zaman juga jauh. Terus yeah, ibumu, bapakmu punya pandangan yang mungkin beberapa puluh tahun yang lalu yang tidak cocok, yeah, lagi sama sekarang. Jadi itu dialami oleh manusia-manusia yang berbeda generasi. Apalagi kalau masing-masing atau salah satu pihak itu bersikap sangat tidak kompromis gitu ya, gitu ya. Kekeh-kekeh gitu. Kekeh ya. Jadi ya kalau sekarang sukar dialog, nomor satu sih daya juang dulu. Seberapa kamu berani dan punya ketahanan untuk berjuang tuh. Kalau Anda pengennya sulapan ya, mudah-mudahan Allah kasih, tapi aku gak optimis. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau Anda melihat ini sebagai, ini kan medan juang yang luar biasa. Dan situ menguji Anda itu pendekar yang kardionya seberapa, staminanya seberapa. Yaitu perang setiap hari. Harus darinya setiap hari. Berarti Anda harus punya ketahanan yang berumur panjang, punya kekuatan yang berbobot, dan punya roso lah, nek. Jadi atimu ki roso nek bahasa Jawanya gitu. Nah, untuk supaya apa namanya bisa menuju kepada pencairan hatinya ibu atau bapak, kita sendiri kan memang tidak mampu melakukan kecuali ibu kemudian mendapat pencairan dari Allah. Jadi kita hanya bisa mohon kepada Allah supaya ibu mencair hatinya kepada saya. Jadi satu soal daya juang, nomor dua lipat gandakan cintamu kepada ibu dan bapakmu. Wah, ini ya, lipat ya, gandakan. Jadi kalau biasanya kamu hanya nimba sendiri, sekarang kamu mencucikan bajunya bapak ibu kamu. Pokoknya lakukan hal-hal yang berlipat-lipat untuk menunjukkan kepada ibu bahwa kamu sang adalah anak yang sangat mengabdi dan mencintai bapak ibunya. Itu nomor dua ya. Jadi pertama daya juang dipersiapkan dalam waktu panjang dan mendalam dan berbobot. Nomor dua, lipat gandakan tambah. Bukti cintamu kepada ibu dan bapakmu ya. Itu nanti akan membuat menjadi bagian dari Allah mempertimbangkan untuk meloloskan keinginan bapak tidak, kan begitu kan. Nah, nomor tiga, baru kalau Anda sudah melipat gandakan fakta cintamu kepada ibu bapak, baru nanti sholatmu itu kan lego. Wah, bocah ikin demenake kata Allah, ya wes tak kabulke, kan begitu. Maka nanti sholatmu menjadi lebih khusyuk dan lebih lega, lebih halal, lebih toyib gitu ya. Terus dalam keadaan seperti itu, kalau kamu minta sama Allah, logikanya lebih mudah dikabulkan, okay, kan begitu. Nah, okay, makanya ya latif. Jadi ya latif. Konsentrasikan batinmu itu ke telinga kiri ibu atau bapak itu ya. Terus Anda membaca ya latif sebanyak mungkin. Tadi selawat aja 1000 kali sehari, kalau ya latif mungkin 10.000 ya. Yeah. Kan cuma satu kata, yeah, ya latif, dua kata pendek ya. Jadi ya hanya itu, saya bukan Allah, saya bukan Tuhan yang bisa mengabulkan apa yang kamu inginkan. Saya hanya bisa urun jalannya kira-kira begini, prosesnya begini, cuma itu dok. Yeah. Jadi sekali lagi perjuangan, daya juang yang jenengan Mas Agus. Melipat gandakan cinta pada ibu, pada ibu bapak, bukti-buktinya, fakta-faktanya ya, aplikasinya ya. Nomor tiga, dengan bekal dua tadi itu Anda mohon kepada Allah sebanyak mungkin. Ojo kesel nek perlu kowe wiritan ngene ra kuat ya, karo sendening tembok ya ora apa-apa. 10.000 kali Mas, ya latif. Kalau selawat konsentrasikan kuat, ke telinga kiri ibu. Telinga kiri ibu ya. Nggih. Artinya dibayangkan. Begitu Mas Agus, ya. Sudah jelas ya. Jadi ini pertanyaan terakhir Mbah Nun. Hatim dari Madura, tim Hatim tak iya berarti ini. Kenapa jika orang tua kita mempunyai hutang dan belum bisa melunasinya sampai ia wafat, maka keturunannya atau anak-anaknya yang harus bertanggung jawab? Padahal kan saya tidak tahu apa-apa. Wah, jadi bocah opo, guys. Oke, begitu, saya respon 3 poin ya. Yang pertama, kenapa kalau bapak hutang terus meninggal, terus saya yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab anak-anaknya. Karena kalau bapak punya warisan juga ke saya. Itu masih tidak ke siapa yang lain. Gitu. Nomor dua, andaikan tidak ada kewajiban dari agama atau budaya atau apapun, kan ada jawaban dari nuranimu. Yeah. Dari hati nurani kita. Hati ini. Mosok bapak saya meninggal punya utang saya enggak bayar. Emang saya manusia enggak punya derajat, enggak punya martabat. Kalau saya kan malu dong. Saya itu kan enggak usah diwajibkan oleh hukum, oleh agama, oleh apapun. Itu akan muncul dari dari rasa dari hati nurani kita yang terdalam bahwa kita bertanggung jawab terhadap apapun yang menjadi apa hutang dari bapak saya kan begitu. Itu kan setiap orang enggak usah pakai apa-apa, cukup dengan hatinya aja kan, karena harga diri, karena rasa malu, karena tanggung jawab, karena apapun saja. Tapi pokoknya itu muncul dari hatinya. Nomor tiga, itu kan sama dengan saya. Saya 15 bersaudara itu mewarisi hutang luar biasa banyak, yang seandainya pun saya dan 15 saudara saya itu bekerja tingkat tinggi pun dalam waktu 2-3 tahun tidak akan bisa membayar hutang itu. Nah, apakah kami 15 orang yang terus bekerja? Enggak, kami hanya satu, ikhlas kepada apa yang harus kami tanggung. Nomor dua, kita meneruskan apa yang memang wajib kita kerjakan. Kan kita sudah tahu sejak awal Allah nyuruh apa, kita kerjakan aja. Nanti kan yang bisa membayar utang kan Allah. Allah akan nolong kita. Gitu loh. Asal kita memang legowo, kita ikhlas. Lah ya memang, masa utangnya bapaknya, bapak saya enggak ikut tanggung jawab. Jadi saya ikhlas terhadap tanggung jawab itu. Nomor dua, saya kerjakan saja. Jadi Cak Fuad, Cak Mif, saya dan adik-adik saya dulu, ya sudah mengerjakan, diteruskan. Saya terus nulis, Cak Fuad mengajar, Cak Mif mengajar, dan seterusnya. Nanti ada saat di mana Allah akan pelan-pelan menolong kita, dan akhirnya beres kok semua utang itu. Tapi syaratnya bukan punya duit, syaratnya adalah Anda mengambil tanggung jawab itu dengan ikhlas. Tidak hanya karena hukum atau karena agama, tapi karena rasa malu Anda sendiri, karena tanggung jawab nurani Anda sendiri, dan seterusnya kan gitu. Ya seharusnya kalau saya ya malah bangga mas, misalnya urutan tinggalannya orang tua itu harusnya malah kebanggaan seorang anak gitu nggih Mbak. Iya gitu. Itu kan membuat ayah kita tentram di kuburan, roh-rohnya bapak kita menjadi tenang dan seterusnya. Itu bukan hanya tanggung jawab terhadap orang yang menghutangi, tanggung jawab kita kepada ketenangan hidupnya bapak di itu, alam berikutnya itu kan. Saya kira itu pertanyaan orang yang tidak berasal dari hati nuraninya, tapi pertanyaan dari orang yang malas bertanggung jawab dan menolak tanggung jawabnya gitu kan. Ini kan pertanyaan dari orang yang mau nongkone tidak mau pulute ini Mbak. Iya. Iya, mau warisannya tapi tidak mau hutangnya gitu. Jadi begitu. Sudah 11 pertanyaan saya bacakan dan dijawab Mbah Nun. Banyak hal yang bisa kita pelajari, jadikan bahan renungan, menambah bahan kita berpikir, ngobrol sambil ngopi-ngopi, sehingga kita bisa tambah ilmu, kita tambah imun di masa pandemi ini. Dan kita doakan Mbah Nun selalu sehat, selalu bisa menemani kita terus, panjang umur, dan semoga doa itu juga memantul kepada kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.